Ustazah Aisyah mau Oh, Masya bertanya, Allah. suami saya sering sakit kepala berat, pernah sampai dirawat di rongsen tapi tidak apa-apa. Tapi ada darah tinggi. Selain darah tingginya, mungkin apalagi ya pemicunya? Ya, sakit kepala ini memang paling nomor satu biasanya hipertensi ya. Apalagi hipertensi yang kronis, yang sudah lama. Kemudian tinggal ini tadi, hipertensi kan sudah ada obatnya ya. Cuman kadang-kadang kita minum obat hipertensi karena harus setiap hari. Nah, di sini keteraturannya ini penting banget. Satu. Nah, kedua, yang bikin sakit kepala lagi, yang sering tidak terdeteksi dengan alat-alat pemeriksaan adalah sinusitis. Ya, baik sinusitis yang di sini, di zygomaticum, atau yang di dalam. Ya. Apa sih sinusitis? Sinusitis itu, ya namanya kalau yang ada itis-itis itu artinya ada peradangan. Ya, nah, sinus itu adalah ya di tulang tengkorak kita ini ada lubang-lubang yang disebut sinus. Di sini ada lubang, di tengah juga di tengah otak itu ada lubang, ya. Nah, itu disebutnya sinus. Lubang itu sesungguhnya Allah ciptakan salah satunya fungsinya adalah memperkuat suara kita. Jadi kayak sound system. Nah, sinusitis sering terjadi peradangan. Ya. Entah karena dia kemasukan cairan karena kita ingusan kah, ya. Nah, masuk ke situ dia. Ya. Nah, kemudian atau juga karena kuman, bakteri dan sebagainya. Beberapa sinusitis itu tak terdeteksi dengan alat untuk memeriksa sinus itu sendiri. Apalagi yang di dalam. Ada namanya sinusitis etmoidalis. Itu bisa sakit kepala tuh kalau lagi meradang. Kayak kepalanya ditarik-tarik gitu. Ya? Nah, kalau yang sinusitis pas kita sujud sakit banget kepala, itu berarti di sini. Biasanya yang sphenoidal namanya ya. Atau yang di zygomaticus di sini. Nah, tentu ini perlu juga dikonfirmasi ke dokter THT pada saat sakit kepalanya muncul. Jadi nanti kalau sakit kepalanya muncul, tensi ternyata nggak apa-apa, ya tadi sudah pemeriksaan kepala, alhamdulillah, tidak ada tumor, tidak ada CA. Nah, kemungkinan paling sering adalah di sinusitis. Ya, nah itu konfirmasinya ke dokter spesialis THT. Ya, telinga, hidung, tenggorokan. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Di luar masalah pikiran-pikiran ya. Ya, itu juga bisa bikin sakit kepala pikiran-pikiran. Betul-betul. Baiklah. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Karyaningsih. Bu Aisyah, alhamdulillah ya. Saya mendapat kesempatan merawat ibu saya sampai usia 95 tahun. Allahu Akbar. Dan sekarang merawat ibu mertua di usia 87 tahun. Masya Allah. Yang akan saya tanyakan, 3 bulan ini ibu mertua saya tidak sholat, mungkin karena suka ngompol, jadi enggan. Padahal sebelumnya selalu standby sholat setiap waktu. Kalau saya ingatkan, langsung pakai mukena. Terima kasih. Ya, ibu mertua tadi berapa? 80? 87 tahun. Allahu Akbar. Jadi 3 bulan ini sudah tidak sholat, mungkin karena suka ngompol. Jadi enggan. Demikian. Ya, ya. Tadi kita sudah sepakat ya. Tadi sudah beberapa pertanyaan tentang usia-usia yang sangat lanjut ini ya. Mereka sudah kembali siklusnya seperti anak kecil kembali. Maka ya. Oh, ya. Anakku Mas Priyo kasih tahu mungkin demensia frontal Bu katanya. Ya, ya. Temporal katanya di daerah sini ya. Nah. Tapi sekali lagi, ini adalah kajian umumnya adalah di usia 80 tahun ke atas ini memang kita kembali men-treatment mereka atau mendampingi mereka sebagaimana anak kecil kembali, jadi harus diulang-ulang. Ya. Banyak di antara kita berpikir, harusnya semakin tua usianya semakin dia bisa mandiri dong. Nggak gitu. Ada di titik mereka kembali siklusnya. Ya, bahkan seperti bayi kembali. Nah, kita ingatkan aja. Ibu, dan ingat ya, kayak anak kecil ya. Ayo sholat, Bu. Aku ngompol. Ya, nah, pampersnya aku ganti ya. Ya, kalau misalnya beliau misalnya enggan untuk pergi wudhu, ya sudah. Tayamum aja, Ibu. Ini pegang aja dinding atau bawahnya tempat tidur. Ibu usap. taruh di muka satu kali, ibu usap, dituntun terus lagi. Ya, aku pakai mukena ya bu, sholatnya gak apa-apa duduk aja atau tidur aja. Ya sehari 5 kali lah. Itu lagi bakti kita. Apalagi mantu yang lakukan itu, Allahu Akbar. Sekali lagi, cuman kadang-kadang kita harus dengan sadar, rela, dan ridho untuk ya menginvestasikan waktu kita. Ya. Ini yang masalahnya, yang kadang-kadang anak kita yang masih merasa muda ini atau masih merasa mandiri ini pada saat mengurus orang tua, terbentur di, aduh lama nih, aduh nanti nah gitu. Ya, tapi saya yakin insya Allah ya ibu, karena ada pengalaman menemani ibunda 95 tahun, tentu ini yang berikutnya adalah ibu mertua dengan usia 87 tahun, ini tentu lebih ya sudah teruji kesabarannya nih mendampingi orang tua, masya Allah. Hanya ya itu tadi saya hanya sharing saja, mengingatkan aja karena kita saling mengingatkan ya. Ya ditemenin aja, diingetin aja terus nggak apa-apa. Kita nggak tahu umur beliau, tapi itu yang jadi detik-detik kemujizatan seorang anak, anak mantu apalagi. Wah, saya nggak bisa ngomong deh. Udah susah kata-kata saya untuk mengatakan betapa mulianya seorang anak, apalagi anak mantu mengurus ibu mertuanya. Wah, merinding. Ya, semangat. Bismillah, bisa. Ya. Terima kasih. Okay. Aisyah. Pertanyaan dari Ibu Suwarmi Ani. Ibu Aisyah, usia ya. Saya 46 tahun. Oh ya, masya Allah. 7 bulan lalu suami wafat. Oh, bagaimana? Bagaimana langkah kita membawa organ tubuh bahagia dan jangan sedih karena masih keingetan terus. Walau sudah diisi dengan kesibukan urus keluarga, kerjaan, dan ibadah. Namun suka tiba-tiba badan mudah tidak mood karena ingat. Ya. Gak bisa gak sedih, Bu. Apalagi suami yang meninggal. Apalagi baru 7 bulan. Gak apa-apa sedih. Gak apa-apa nginget loh. Bahkan waktu kita nginget, itu diminta kita langsung kirimkan Al-Fatihah. Kita langsung duduk sebentar. Ya Allah, saya ingat suamiku, ya Allah. Ilar ruh, sebut namanya yang lengkap. Fulan bin Fulan Al-Fatihah. Hadirkan wajahnya. Karena saat itu juga, ya ruhnya ibu, Allah ya memberikan apa ya istilahnya ya. Jadi kayak ada rezeki dari istrinya, yaitu Al-Fatihah dan salawat dan doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afi. Jadi, itu enggak, jangan ilangin sedihnya. Gitu, tetap harus sedih, nggak apa-apa, jangan dihilangin, selalu ingatnya, karena itulah yang membuat kita dengan rajin mengirimkan doa. Karena kalau tidak sedih, tidak keingatan, nanti nggak ngirimin doa. Sementara ruh di alam barzah itu senantiasa meminta doa, gitu. Ya, jadi kalau saya ditanya gimana caranya, saya nggak mau ngajarin. Kenapa? Emang harus sedih. Ya? Ya, setelah sudah doa, tenang kembali, ya, barulah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas kita. Lagi masak, ingat. Oh, langsung. Ya Allah, sambil masak aja nggak apa-apa. Ilaruh, Fulan bin Fulan Al-Fatihah. Keluar lagi air mata kita, nggak apa-apa. Karena saat itu juga doa kita sampai. Kenapa? Karena sinyal kita ini membawa doa menembus alam barzah tadi. Ya, jadi sekali lagi Bu, berbahagialah masih sedih, berbahagialah masih ingat. Oke? Okay?